Hukum isteri larang suami untuk poligami sedangkan suaminya mampu zahir dan batin. Jawabnya, suami tidak, yang suami boleh berkahwin jika dia mampu nak menyediakan nafkah. Nah, sama ada 1, 2, 3 dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Bagi yang tidak mahu berlaku adil atau tidak rasa boleh berbuat adil, seorang sudah. Nah, ha, jadi suami isteri dia tidak benar, sah tak suami kahwin juga? Sah juga. Tak. Ha, cuma sebaik-baik perkahwinan poligami, hendak dah isterinya suka. Kalau nak cari dua ni isteri suka, payuh dah. Tak. Ha. Jadi kalau tak suka sekalipun, kalau kata kita rasa kita mampu, jangan kahwin senyap-senyap. Bagi tahu kat dia. Faham? Ha. Kahwin senyap-senyap ni maknanya memang menghampakan perasaan dia. Nak? Ha. Beritahu dia. Marah tak marah pun beritahu dulu. Nak? Ha. Dia tak berani nak kabar, takut ngamak. Kalau gitu awak masih belum mampu. Faham lagi? Neh? Ha. Nak kahwin dua tak kabar. Nak nikah susuk-susuk boleh. Nak nikah kabar tak boleh. Ha? Mana awak tidak mampu. Bila tak mampu boleh nikah tak? Tak payah dah. Faham? Ha. Orang puang atik tak pandai jaga laki. Nak? Ha. Bila nak boleh madu baru nak pakai lawa. Masa tak boleh madu pergi seorang hari iwak lebih kurang untuk laki dia. Tengok bini kita. Kalau dia iwak molek ke masa mana? Masa baru nikah. Tu tak? Malang ngambuk natu masa kita masuk dalam bilik dia hari pertama. Ingat lagi? Dia duduk berdekat katil. Ha, air sedok. Sini lecu. Sini blusher. Atas hidup kapur. Ha, atas ni bunga. Nah, baju pula. Eh, lawa bersulang-sulang. Duduk atas lembek. Iwak mata kelik-kelik. Kita masuk ke bilik. Aduh. Comel. Ha, kita pagerang. Nak pas sepak bucu katil. Nak nyema ke dia. Dan ni ada awak gitu muka dia. Tak. Balik tak cara. Mak ayah, ayah balik. Balik. Wah, datang ni. Tak. Macam mana. Nak. Ha. Dia jaga lah. Wah, tak apa. Ya. Ne? Ha, malaikat isteri yang jaga dan dia suruh kahwin juga. Itu lain isteri suruh. Ne? Hmm. Dia ni ada pakai baju lawa macam malam pengantin. Ada ni? Ada. Ne? Ada senyum ke kita? Tahu. Malaikat akhir bulan senyum. Dia tahu dah kita boleh gaji. Nak? Hari lain tak ada sambut kita. Kita balik je dah ni. Kita balik rumah, dia duduk rumah jerang. Dia tengok kita balik. Kepang, tembok suti. Orang dakak lama. Ha, tak? Dia tahu dah, orang dakak laki dia memang tembok lama kalau balik. Tak, asal hitam kali. Dia tengok. Dia balik, dia sembang ke beda. Kokeng. Laki tu duduk rumah. Nak balik, nak makan kenara. Tak. Ha. Tak kawan tu cari nasi, tak jumpa nasi, sodek, tak jumpa senduk nak tonduk nak nasi. Nak, nah, cari belacan ikan goreng, tak jumpa pala ikan goreng. Tu pun ambil lah sarang tiku. Kakak tiku. Kalau tiku tak ada jadi nak makan. Faham? Kalau berat, kalau puang. Dah, balik je sembang tu. Nah, dah orang lelaki balik je. Nak, ha, jaga lelaki sambut gitu sini piping tangan untuk lelaki erek kalau boleh ngemutu-mutu kepok nak tahu mah. Nah, ha, lelaki kita kan tu. Ha. Jadi tak seronok makan seorang apa seorang apa seorang nak. Ha, ni walek lebih. Nak. Ha, rupuan kalau lelaki makan jangan buat bunyi. Kalau buat bunyi tak erti bahasa tu, bahasa Dayak panggil. Orang puan cerdik, kalau laki tengah makan nasi, dia kesok meja, dia akak pinggang, tak bunyi. Pasal laki tengah makan. Dia akak bergaduh. Ha, tak? Kalau boleh nak jolok ketuh bawah. Kak, gitu. Pasal apa? Takut selera nas suami terancak. Kejut. Ha, tak? Bunyi kakang, kakong, dapur. Nak? Ha. Dalih, kita pergi makan di restoran Hot 5 Bintang. Nak, jana layanan. Nak, oh, jepuk duduk, tolong tuang air, akak pinggang, pinggang hok kotor dah buat lari selalu. Nak, ha, bini kita ada gitu. Pinggang dalam sink, tak nampak pahit. Dah kena pahit, tutup dengan pinggang. nari dak konyoh ni. Duk ngebedah tu dak. Ah, lok puang dia ni. Patu laki pun minum makan kedai, seronok pula layanan di kedai. Betul tak? Baik. Nah, nasi goreng ke bang? Selalu nasi goreng. Boleh lah. Eh? Tapi jangan awak panas sangat tau. Rohot nak makan. Kambeh tu layanan. Nah. Dia mau cari ding ni paling kan goreng. Bala berakak dikuh tu kan goreng panggil. Nah, dah macam mana ke puang. Patutlah madu. Dah lah pakaian tu huduh. Madang pengantin comel bersegi-segi ni tangan inang. Nah, masa nikah anak tiga dah tangan dia belacang tepek-tepek di tangan. Nikah, bila nikah seorang lagi barulah nak pakai lawa. Nak lawan dengan cik dia. Nak lawan dengan bini muda. Ha, bini tua kukunya eh. Kain belah kat punggung. Demi tinggi masuk pinggang. Kalau nasi sudah menjadi bubur. Mendengar tak kau puang? Jangan marah dah.